Begitulah tadi himbauan Kantipmas yang baru saja disampaikan oleh Bapak Kapolsek Sulang. Ribuan rasa terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah duduk di kursi undangan. Untuk teman-teman panitia penyelenggara, sekali lagi atas nama ketua panitia, kepada teman-teman kepanitiaan yang masih ada di luar, dipersilahkan untuk segera masuk barikade. Atas perhatiannya kami ucapkan ribuan rasa terima kasih. Baik saudara-saudaraku, tepatnya di edisi hari Selasa tanggal 27 September 2016. Di acara tasakuran sedekah bumi panen raya yang diselenggarakan oleh keluarga besar masyarakat Desa Kerep, Kecamatan Sulang, Rembang, Jawa Tengah. Ribuan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman panitia penyelenggara, khususnya dari ketua panitia yang sudah percaya banget dengan teman-teman New Palapa Barometer Dangdut Koplo Jawa Timur yang dihadirkan untuk menghibur masyarakat Kerep dan sekitarnya. Juga selamat bergabung kepada Laskar Stres Karang Taruna Kerep Berdikari, wani perih dan berani akan kebenaran. Terima kasih atas kebersamaan dari teman-teman Laskar Stres dan dari jajaran tim keamanan, menghimbau kepada teman-teman juga seluruh penonton, ciptakan suasana aman, tertib dan terkendali. Saya yakin kalau bareng bersama Laskar Stres, bareng bersama teman-teman Karang Taruna Desa Kerep, acaranya cukup aman, tertib dan terkendali. Karena Kerep boten remen tawuran, betul. Kerep cinta damai, betul. Ribuan rasa terima kasih atas kerja sama Anda. Juga terima kasih kepada jajaran tim keamanan, Bapak Polri, Bapak TNI, siang hari ini lagi mengemban tugas, selamat bertugas. Dan semoga saja dari awal sampai akhir nanti bisa membuahkan suasana yang penuh dengan rasa kebersamaan. Selamat datang kepada Bapak Kapolsek Sulang bersama seluruh anggota, Bapak Dan Ramil Sulang juga hadir bersama seluruh anggota, Bapak-bapak Polri yang datangnya dari Polres, dari Satuan Brimob, dari Dalmas. Ribuan rasa terima kasih atas kerjasamanya. Juga terima kasih kepada Bapak TNI yang datangnya dari Kodim, juga ikut serta memberikan nuansa kenyamanan. Spesial untuk Bapak Kepala Desa Kerep Ingkang Minulyo, Bapak Sarmin Astono, juga terima kasih atas kebersamaannya. Juga Ketua Panitia, kepada Mas Ahmadi, matur sembah nuwun atas kerjasamanya. Oke, sebuah tembang All Artist ini diminta dari Bos Kalimantan yang hadir pada siang hari ini, minta lagu ngelali. Nggih, ngaten nggih. Oke saudaraku, tiba saatnya Laskar Stres bergoyang cao, Kerep berdangdut, All Artistnya New Palapa.